بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. إخواني في الله أعزني الله إياكم. Di perjumpaan yang lalu kita telah membaca hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka kali ini kita membaca hadis yang berikutnya yang mempunyai makna mendekati dengan hadis yang Ibnu Mas'ud, yaitu hadis dari Abu Yahya Usaid bin Hudzair radhiyallahu anhu. Berkata Imam Nawawi rahimahul taala, عن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه عن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على حوض. Kata Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu, telah datang seseorang Ansor kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala tasta'miluni, tidakkah engkau ingin memberikan job kepada kami, memberikan kedudukan jabatan kepada kami, sebagaimana engkau telah memberi jabatan kepada fulan? Maka Rasulullah menjawabnya, innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala hawdin. Kalian, kata Rasulullah SAW, akan mendapatkan setelahku atharatan. Atharatan, seperti yang lalu kita terangkan, adalah sikap egois merampas hak-hak manusia, hak-hak sifat egois atau merampas hak-hak manusia yang dilakukan oleh seorang pemimpin negara mengambil hak-hak rakyatnya. Baik di dalam masalah amwal, harta, uang, atau hak-hak yang lainnya. Lain harta. Maka Rasul mengingatkan, innakum satalqawna ba'di atharatan, akan terjadi suatu masa setelah zamanku seorang pemimpin yang zalim, yang mengambil hak-hak rakyatnya. Maka kalau itu terjadi, fasbiru hatta talqawni ala haudin, bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di dalam apa, di al-hawd, di atas telaga, telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hadis ini serupa dengan hadis yang sebelumnya. Kalau di dalam hadis sebelumnya Rasul alaihi salatu wassalam memerintah ketika datangnya pemimpin atharatan, maka nasihat Rasul ada tu'addunal haqqa ladzi 'alaikum. Ketika sahabat bertanya, "Kama ta'muruna?" Apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah ketika kami mendapatkan pemimpin yang atharatan itu tadi? Maka tu'adduna al-haqqa alladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum. Itu di hadis Ibnu Mas'ud. Di hadis yang sekarang, ketika kalian mendapati pemimpin yang atharatan, maka nasihat Rasul, fasbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan bersabarnya? Hatta talqawni ala haudin, sampai kalian berjumpa denganku di dalam haud telaganya Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Yang perlu kita tahu, pertama tentang sahabat Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair adalah sahabat mulia, ialah Ansari. Dikatakan dia telah masuk Islam sebelum hijrah. Padahal dia Ansar. Dia sudah Islam sebelum hijrah. Dia sahabat mulia. Banyak prestasinya. Namun, beliau tidak meriwayatkan hadis banyak, cuma belasan. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini. Satu-satunya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, cuma hadis ini saja. Nah, sebagian ulama mengatakan kalimat anna rajula min ansar yang dimaksud adalah dirinya, Usaid. Usaid sendiri yang dimaksud. Dan ini boleh ketika kita menutupi siapa yang berbicara, walaupun yang dimaksud dirinya, dengan ucapan anna rajula min al-ansar yang dimaksud adalah Usaid. Ketika Usaid bertanya, menyampaikan, mengajukan dirinya, siap untuk mengabdi, kalau orang sekarang mengatakan ya, siap untuk berjuang, memberikan perjuangannya, pengabdiannya, untuk ngurusin umat, beliau menyampaikan kepada Rasul, ala tasta'amiluni, kama sta'amal talfulanan. Fulan, sesungguhnya disebutkan orangnya, tapi ini tutup. Sebagaimana engkau telah memberikan job kepada Fulan, apakah engkau tidak ingin memberikan job kepadaku? Yaitu yang dimaksud adalah, apakah engkau tidak mau memberikan tanggung jawab kepadaku, kepemimpinan, entah itu pemimpin suatu negeri atau di instansi tertentu. Lah, Rasul melihat, memandang bahwa Usaid adalah orang baik, yang khawatir, mungkin terjadi sesuatu, dibebani, padahal kondisi yang akan datang berat. Maka, Rasulullah mengatakan, innakum satalkauna ba'di asaratan. Akan didapati kelak ada pemimpin yang asaratan. Mengambil hak rakyatnya. Mengambil dengan paksa hak rakyatnya. Maka kalau itu terjadi, yang terpenting fasbiru. Fasbiru di sini, sebagian ulama mengatakan, la yubaddir minkum syai' minal khuruj ala ha'ula'i alladhina ista'taru. Jangan kau terburu-buru mengambil jalan berontak kepada pemimpin itu. Bersabar. Jangan kau lakukan untuk sampai khuruj berontak kepada pemerintah yang melakukan kezaliman mengambil hakmu. Hatta talkauni ala haudin. Sampai kalian berjumpa denganku di al-haud. Naam. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini telah diterangkan di syarah oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia mengatakan, hadis Usaid bin Hudair misal hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini serupa dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Di mana Nabi SAW mengabarkan, innaha satakun asaratan. Serupanya hadis Usaid dengan hadis Abdullah bin Mas'ud, perkabaran Nabi, innaha satakun asaratan. akan terjadinya pemimpin yang mengambil hak rakyatnya. Perbedaannya, walaupun serupa, kalau di dalam hadis Ibnu Mas'ud, nasihat ketika itu terjadi, maka nasihatnya adalah tu'addunal haqqa alladzi 'alaikum wa tas'alunallaha alladzi lakum. Engkau jalani hak. Tunaikan hak-hak yang atau kewajiban kalian kepada mereka. Adapun hak kalian atas mereka, kalian minta kepada Allah SWT. Intinya juga kesabaran. Sabarlah kalian menghadapi mereka. Kalau engkau menuntut, mintalah pada Allah agar hak kalian bisa ditunaikan. Adapun di dalam hadis Usaid, nasihatnya adalah isbiru, bersabarlah kalian, yang maknanya tadi, janganlah engkau berontak terhadap pemerintah yang dolim, yang mengambil hak kalian. Sampai kapan sabarnya? Hatta talqauni ala haudin. Bersabarlah. Jangan mengikuti cara-caranya Khawarij. Sampai kapan sabar menghadapi mereka? Maka, kalau kita lihat dalam hadis ini, isbiru hatta talqauni ala haudin. Kata Syekh, ya'ni annakum idha sabartum fa'ina min jazai. Min jazaillahi lakum ala sabrikum ayusqikum min haudhihi haudhin Nabi SAW. Kalimat isbiru hatta talqauni ala haudhin, kata Syekh, kalau kalian bersabar atas keboliman pemerintah mengambil hak-hak kalian, kalian tetap sabar, maka balasan Allah atas kalian, atas kesabaran kalian, adalah Allah memberikan kesempatan kalian untuk minum. Allah akan berikan minuman kalian dari haudun Nabi SAW, telaganya Nabi SAW. Syekh pun berdoa, Allahumma ij'alna jami'an mimman yaridahu wa yashrabu minhu. Allahumma ya Allah, jadikanlah kita semua termasuk orang-orang yang sampai dan minum dari haudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Bagaimana sih haudnya Nabi? Ada haud, telaga ini, alladhi yakunu fi yawmil qiyamah. Telaga ini adanya kelak di yaumil kiamat. Fi makanin wa zamanin ahwaj ma yakunu nas ilaih. Kenapa kita berharap? Karena di zaman itu dan di tempat itu, manusia sangat-sangat memerlukan. Dalam kondisi sangat memerlukan haud itu. Dalam keadaan haus. Li'annahu fi dzalikal makan wa zaman fi yaumil akhirah yahsulu 'alan nas min al-ham wal gham wal karab wal 'araq wal har ma yaj'aluhum fi ashaddi ad-darurah ila al-ma. Di zaman itu, di zaman akhirat, manusia ketika itu dalam keadaan kebingungan, dalam keadaan takut dan cemas, dalam keadaan berkeringat, berpeluh, dalam keadaan panas terik yang luar biasa, yang menunjukkan mereka sangat memerlukan, betul-betul sangat memerlukan kepada air ketika itu. Haus, betul-betul haus, dahaga luar biasa. Maka, sampainya mereka kepada haud Rasul, yaitu haud azim, telaga yang sangat besar sekali. Seberapa besarnya? Tuluhu syahrin wa ardu syahrin. Panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sebulan perjalanan. Antum bisa bayangkan. Sekedar bayangan saja kita hitung-hitungan, sekedar agar dapat kita punya bayangan. Kalaulah satu hari perjalanan itu berapa semanusnya? Kurang lebih 40-50 kilometer. Katakan 50 kilometer, kalau sebulan berarti 1.500 kilometer. Berarti sekedar gambaran yang sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Tapi Rasul mengatakan sebulan perjalanan. Artinya kalau kita punya hitung-hitungan sekedar pendekatan saja, 1.500 kilometer kali 1.500 kilometer. Di dalam riwayat ada haut Rasul ketika ditanya seberapa besar ya Rasulullah, maka dijawab seperti jaraknya seperti dari Son'a sampai ke Amman. Dari Son'a sampai ke Amman. Sungguh besar. Ya kurang lebih antara jarak itu 1.500an mungkin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Telaga ini sangat-sangat besar sekali. Yasubu alaihi minaran minal kausar. Yang mengaliri danau ini atau telaga ini, yang mengaliri telaga ini adalah dua aliran yang asalnya dari Kausar. Kausar wa nahrun minal jannah. Yang Kausar itu adalah salah satu sungai di surga. Artinya air, asal air dari haut ini adalah dari surga yang asalnya dari sungai Al-Kausar. U'tiyahu Nabi SAW. Yang Allah berikan untuk Nabi SAW. Antum bisa bayangkan bahwa telaga ini sangat-sangat besar sekali. Dan airnya, isinya dari Al-Kausar. Lalu bagaimana sifat dari air yang ada di telaga Nabi SAW itu? Maka fayusabbani alaihi ma'an ashadda bayadhan minal ladan wa ahla minal asal wa adiyad minal ra'ihatil misik. Kalau kamu mau tahu warnanya, ketahuilah warnanya lebih putih daripada al-laban, susu. Kalau kamu mau tahu rasanya, ketahuilah rasanya air itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Kalau kamu tanya aromanya bagaimana, maka aromanya kata Syekh atyab minar ra'ihatil misk, lebih wangi daripada wanginya misik. Wa fihi awani kan nujumus sama fil lam'an wal husn wal kafrah. Kalau tanya seperti apa, bagaimana kita minumnya, maka terangkan di sana ada awani, ada gelas-gelas atau cangkir, atau antum katakan cangkir ya, cawan. Banyak cangkir antum cawan. Cawan. Nah, Di sana banyak cawan-cawan. Banyaknya kayak apa? Diterangkan oleh Syekh kan nujumus sama fil lam'an wal husn wal kathrah. Seperti gambarannya cawan-cawan itu seperti nujum fis sama. Seperti bintang-bintang di langit. Keserupaan dengan bintang di langit dalam perkara gemerlap, gemerlapnya, bercahayanya, dan bagusnya, dan jumlah banyaknya. Jadi, seumpama nujum fissama, seperti bintang-bintang di langit dalam perkara gemerlap bersinarnya itu, dan bagusnya ketika antum lihat langit, bintang di langit, dan juga jumlah yang banyaknya. Artinya, sangat bagus sekali cawan-cawan itu. Bersinar seperti bintang di langit. Sangat indah dipandang mata dan juga jumlahnya sangat-sangat banyak sehingga tidak berebut orang di sana untuk meminumnya. Man syariba minhu syarbatan wahidatan lam yatma' ba'daha abadan. Barang siapa yang sempat untuk minum di sana, maka setelah satu kali dia minum, tidak akan pernah ada rasa haus kembali setelah itu. Allahumma ij'alna mimman yashriba minhu. Semoga Allah jadikan kita semua termasuk orang yang dapat kesempatan untuk minum darinya. Karena sedemikian mewahnya, bagusnya haud Nabi, dalam kondisi yang kita sangat memerlukan sekali. Kondisi kita sangat memerlukan air ketika itu. Haus, betul-betul haus. Maka, arsyadu Nabi alaihi salatu wasalam ila ayyasbiru alama sayarawnahu minal asarah. Oleh karena itu, maka Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita bersabar ketika kita mendapati pemimpin yang punya sifat asarah. Mengambil hak-hak, merebut hak-hak rakyatnya. Fa inna sabrahum ala zulmin ulad min asbabi wurud ala hawdis wa syarib minhu. Ketahuilah, sabarnya mereka atas kezaliman pemerintah menjadi sebab sampainya dia, masuknya dia ke dalam hub, dan menjadikan sebab dia bisa minum dari haud itu tadi. Idzan fi hadaini haditsain, kalau demikian dari hadis kedua, hadis Ibnu Mas'ud dan hadis Usaid, hatta 'ala sabri 'ala isti'tar wulatil umur fi huquq ra'iyyah. Dengan demikian, dalam dua hadis ini, Rasul alaihi salatu wasalam memberikan motivasi kepada kita, memberikan petunjuk, memberikan arahan agar kita bersabar ketika adanya perampasan atas hak-hak kita yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita atas hak-hak rakyatnya. Walakin yajib an na'lam anna an-nas kama yakunun yuwalla alaihim. Kata Syekh, perlu disadari, perlu dipahami nih. Perlu dipahami bahwa manusia, apa yang dia lakukan, sebagaimana yang mereka lakukan, maka akan diserahkanlah perwalian atau kepemimpinan kepada mereka sesuai apa yang dia lakukan. Apa yang antum lakukan, pemimpin itu seperti apa yang antum lakukan itu. Allah berikan pemimpin sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Idza asa'u, ketika sekelompok masyarakat jelek, berbuat dosa, berbuat jelek fima bainahum wa bainallah, dia berbuat jelek, berbuat dosa di antara mereka atau dengan Allah SWT. Fa innallaha yusallitu alaihim wulatahum. Maka Allah akan timpakan kepada mereka lewat kepemimpinan. Allah berikan pemimpin yang jelek pula. Kama qala ta'ala, hal ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat 129. Allah katakan, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Demikianlah Allah berikan kepada orang-orang zalim perwalian. Orang zalim pula Allah jadikan atas orang-orang zalim wali kepada mereka. Bima kanu yaksibun. Kenapa? Kenapa mereka diberikan wali orang zalim? Karena bima kanu yaksibun. Sesuai dengan apa yang kalian terbuat. Karena mereka berbuat kezaliman, maka walinya pun orang zalim. Pemimpinnya pun orang zalim. Sehingga kalau suatu masyarakat berbuat zalim, maka antum bisa lihat Allah timpakan kepada mereka pemimpin yang zalim. Artinya kita perlu koreksi diri. Kalau pemimpin kita, semoga Allah lindungi mereka, semoga Allah berikan bitonah salihah. Kalau ada pemimpin yang zalim, maka kita lihat, jangan-jangan kitanya yang jelek. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang saleh, dan semoga Allah berikan kepada pemimpin kita bitonah salihah. Naam. فَإِذَا صَلِحَتْ رَعِيَةٌ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُمْ وَلَاتًا صَالِحِينَ وَإِذَا كَانُوا بِعَكْسٍ كَانَ أَمْرُ بِعَكْسٍ. Kalau suatu masyarakat baik, saleh, maka Allah mudahkan untuk mereka pemimpin yang baik pula. Kalau kebalikannya suatu masyarakat, maka Allah berikan pemimpin yang sebaliknya pula. وَيُذْكَرُ أَنَّ الرَّجُلَ مِنَ الْخَوَارِجِ jaa ila Abi bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Syekh berkisah, ada satu kisah datang seorang khawarij kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa yang dikatakan? Faqala lahu ya Ali. Dia berkata kepada Ali, wahai Ali, ma bala naf'in taqadu 'alaika wa lam yantaqidu 'ala Abi Bakr wa Umar. Saya melihat di zamanmu ini, di zaman kepemimpinanmu, banyak orang yang mengkritik kamu dan kamu banyak salah. Kok tidak seperti di zamannya Abu Bakar dan Umar? Maka dijawab oleh Amir Mukminin Ali bin Abi Thalib, faqala lahu, inna rijal Abi Bakar wa Umar kuntu ana wa amsali wa amari jali anta wa amsalik. Di zaman Abu Bakar dan zaman Umar, masyarakatnya seperti aku dan teman-temanku, artinya para sahabat, yang mereka adalah orang-orang soleh. Tetapi di zamanku, masyarakatnya seperti kamu dan serupa kamu. Artinya, masyarakat, baiknya masyarakat berpengaruh terhadap kepemimpinan. Jeleknya masyarakat juga berpengaruh kepada kepemimpinan. Maknanya, annaka anta fika khair fasara sababan fi tasallut an-nas watafarruqihim. Maknanya kata Syekh, kondisinya seperti apa yang terjadi pada dirimu. Kalau kebaikanmu, maka sebab masyarakat kehancuran masyarakat terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat di zaman Ali dan sampai mereka khuruj, sampai terjadi pembunuhan, itu sebab kondisi masyarakat seperti itu. Sampai ujungnya hatta qatalauh radhiyallahu anhu, fitnah yang terjadi zaman Ali adalah karena situasi masyarakat yang sudah mulai jelek. Lalu dikisahkan pula seorang pemimpin di zaman Umayyah ketika mendengar masyarakat ketika itu mulai ada pembicaraan sami'a maqalahun nas fihi fa jama'a asyrafun nas wa wujaha'ahum, maka dikumpulkanlah orang-orang penting dan orang-orang yang punya kedudukan, semua dikumpulkan, maka dikatakan kepada mereka, ayuhan nas aturujun annakuna lakum mithl Abi Bakar wa Umar, apakah kalian menghendaki aku ini seperti Abu Bakar dan Umar? Karena mereka selalu membicarakan tentang pemimpinnya. Maka dikumpulkan ketika sang pemimpin ini mendengar. Sepertinya kata Syekh Abdul Malik bin Marwan nampaknya. Kalau kalian menghendaki aku seperti Abu Bakar dan Umar, apakah kalian menghendaki aku seperti Abu Bakar dan Umar? Maka mereka mengatakan, na'am. Idza kuntum turiduna dzalik fakunu lana mithla rijalin Abi Bakar wa Umar. Kalau kalian mau aku seperti Abu Bakar dan Umar, jadilah kalian seperti masyarakat yang ada di zaman Abu Bakar dan Umar. Kalau kalian menjadi masyarakat seperti zaman Abu Bakar dan Umar, aku bisa menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, akan tapi kata Syekh, walaupun enam, in asa'u fa in yusa ilaihim wa in ahsanu ahsana ilaihim. Ini semua menunjukkan kalau kalian jelek, yang dimaksud dalam masyarakat, akan mengakibatkan jeleknya pemimpin. Kalau seorang pemimpin, kalau masyarakat itu baik, maka pemimpin juga menjadi baik. Walaupun demikian, kata Syekh, walakin ma'adzalika la syak anna salah ra'i wa asal wa anna idza salaha ar-ra'i falihat ar-ra'iyah. Kalau seorang pemimpin baik, maka ini adalah asal, pokok, akan menjadikan ra'iyah juga menjadi baik. Li'anahu lahu sultah tastati antu adil man mala wa yu'adib man ala wajar. Nah, kalau seorang pemimpin itu baik, dia akan memberikan kebaikan. Kalau masyarakatnya baik, berbuat baik akan diberi kebaikan, akan didukung. Sementara kalau ada masyarakat yang jelek, berbuat keji, maka akan diberi takdir, pelajaran kepada mereka. Demikian, ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Syahid dalam hadis ini adalah ketika Allah uji kita dengan pemimpin yang jelek, maka jalan satu-satunya adalah bersabar. Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan jalan keluar agar pemimpinnya jadi baik. Hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam bab sabar karena ada wasiat dari Rasul alaihi salatu wasalam agar kita bersabar terhadap pemimpin yang jelek. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.